Tato kalau manggil anjing itu kan den bagus sih. Kalau tikus itu den bene gitu kan. Kalau macan itu kiaine gitu kan. Ya, kalau Merapi. Kalau itu kan dalam loh. Jangan lupa raja, kalau kamu menyakiti rakyat Tuhan marah. Kalau kamu mengingkari Tuhan, rakyatmu yang jadi korban dan mungkin rakyatmu juga marah kan gitu. Jadi itu saya tafsir saya begitu, Mas. Bukan bahwa saya ini jadi raja karena dilantik oleh Tuhan terus kamu harus taat sama saya sebagaimana taat sama kan banyak gitu, Mas. Saya pernah membaca dan melihat di Inggris pun logikanya begitu, Mas. Kerajaan-kerajaan Inggris itu merasa raja-raja Inggris itu bahwa British ya, merasa bahwa yang membuat dia jadi raja adalah Tuhan. Jadi dia menyatu dengan Tuhan. Bukan rakyat yang mengangkat dia kan itu kan menurut saya itu manipulasi, Mas. Kalau saya mengartikannya adalah lo, kalau kamu jadi raja maka di dalam ruang esoterisme itu ada kesatuan antara Tuhan dengan rakyatmu, jadi jangan sakiti salah satunya sebab akan berakibat pada yang bersatu sama dia itu. Kalau rakyat disakiti Tuhan marah, kalau Tuhan diingkari rakyat akan terkena akibatnya dan mungkin juga marah kan gitu, Mas. Gimana, Mas? Ini saya coba menafsirkan yang berbeda. Ya, itu kan sebetulnya apa ya, pada tataran apa, pada tataran yang apa, yang disebut esoteris tadi ya, itu sebetulnya itu tidak hanya berlaku untuk raja ya. Untuk manusia itu ya biasa ya begitu. Di dalam tubuh kita tuh ya ada itu sebenarnya. Ada kedua-duanya. Itu ya. Tapi memang kita harus tahu bahwa pemahaman itu memang baru muncul di Jawa itu pada masa ketika Jawa ini apa ada sufi-sufi, aliran sufistis dari mana? Itu dari Gujarat itu loh. Gujarat. Dari Gujarat. Persia belum. Persia itu. Jadi pemahaman semacam itu di Jawa memang pada masa itu gitu loh. Nah, pada masa sebelumnya memang tidak seperti itu gitu. Tetapi kita jangan lupa bahwa apa yang ada di sufi itu, sufi sendiri itu kan sebetulnya kontinuitas dari apa aliran bhakti yang ada di apa di daerah entah itu India entah itu apa Persia sendiri itu rahmat itu kan sebetulnya sama dengan bhakti, kasih gitu loh. Itu. Nah, di Jawa sendiri juga begitu itu. Sudah ada sih itu. Iya. Itu. Sih ya. Sih itu. Maka kita jangan pernah mengatakan apa? Kita harus apa? Kita harus mencintai Tuhan. Tuhan itu tidak perlu apa? Tidak ada ketika kita apa? Mengasihi Tuhan itu tanpa nafsu kok. Tanpa melek kok. Possessiveness tanpa possessiveness. Iya, tanpa apapun itu loh. Kita tuh pasrah habis, sudah pasrah ente-entean itu, pasrah segalanya sudah. Itu yang namanya bhakti. Tuh, nah ini yang kemudian dianut oleh apa? Oleh para sufi itu di kemudian hari itu. Nah ini kemudian nanti ketika di Jawa, itu kemudian ini menjadi kitab-kitab suluk gitu loh. Misalnya apa? Tambang Raras, kemudian Cebule. Ya, saya pernah diminta menerjemahkan Suluk Pesisiran, Mas. Isinya ya gitu, Mas. Iya. Jadi suluk itu adalah golek, Mas. Orang mencari. Iya. Salik adalah orang yang mencari. Suluk itu le golek, gue. Iya. Jadi proses pencarian diri atau Allah atau Tuhan itu karena adalah suluk. Kan suluk itu harafiah kan artinya jalan sebetulnya. Iya. Jalan untuk menuju kepada siapa? Kepada Sang Ilahi itu. Ya. Entah namanya siapa gitu loh. Itu. Nah, kalau pada masa sebelumnya kan tidak seperti itu loh. Jadi ya, apa ya? Tapi kemudian terjadi pemangkasan, pembiasan dan penyempitan dalam sejarah ya, Mas ya. Jadi kan suluk itu artinya kan perjalanan, yang berjalan namanya salik. Orang yang berjalan mencari Tuhan, salik. Kalau jamaknya salikin. Sekarang suluk kan jadi salah satu bagian dari lagu, Mas. Iki suluk, iki dalangi suluk sik sak piturute itu ya. Jadi tidak salah, tetapi dia kemudian difahami orang hanya sebagai bagian dari estetika, bagian dari kesenian. Ya, sebetulnya kalau kita mengerti betul ya, Mas, di dalam suluk wayang itu ya masih itu sebetulnya artinya. Itu dengan vibrasi itu kita masuk ke dalam wilayah ilahi ini. Jadi dalang itu melantunkan suluk, sebetulnya apa? Itu dia mengeluarkan vibrasi. Vibrasi untuk apa? Untuk bisa mencapai pada sang ilahi itu. Karena pada masa itu yang namanya wayang itu dulu-dulunya kan kata dari kata buat yang. Buat yang. Buat yang itu loh. Artinya untuk sang ilahi itu loh. Jadi tidak ada wayang itu dulu tuh hanya untuk dolanan itu enggak ada. Itu. Maka itu ketika Sunan Kalijaga itu memanfaatkan wayang itu ya tidak barang baru. Karena beliau memanfaatkan mengerti betul ada. Bahwa itu adalah kendaraan menuju Tuhan itu Mas. Iya. Nah, maka lalu itu ada bagian-bagian yang harus dipakai dengan suluk. Itu. Maka di Jogja terutama itu ada suluk pada awal pembukaan wayang Yojo itu Sri Tinonlang Neng Pasewakan. Ini agar apa? Kita itu melihat apa bisa masuk ke dalam ke wilayah. Jadi sebenarnya orang nonton wayang itu oleh dalang sebenarnya diajak untuk suluk ya Mas. Iya. Artinya untuk mengalami secara esoterik perjalanan untuk menemukan yang itu ya, ya buat kita yang untuk, itu. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi solikin itu tadi semua. Salikin itu, ya. Salikin itu tadi. Nah, tapi kita sudah nggak tahu lagi itu. Iya betul. Jadi yang saya sebut sejarah mendistorsi itu ya sampai akhirnya dianggap urusan solo itu urusan lagu, urusan tembang. Iya, hanya sekedar tembang, sekedar lantunan begitu. Padahal itu yang penting itu adalah vibrasinya itu loh. Ini. Getaran hati menuju yang itu. Iya, getaran suara ini untuk masuk ke dalam wilayah itu. Bahkan yang itu kan aslinya kan Tuhan Mas, sekarang jadi pacar Mas dalam bahasa Indonesia, Jogja. Yang-yangan itu bukan bagaimana berasik-asik dengan Allah tapi dengan pacar kan. Jadi akhirnya nang dile golek yang. Padahal kan golek yang itu sama dengan wayang Mas ya, buat yang ya. Jadi sekarang Tuhan sudah didistorsikan, diturunkan derajatnya menjadi pacar kan gitu. Menjadi girlfriend atau boyfriend kan gitu Mas. Oke, kita kembali ke Buwono dan Bawono Mas. Jadi menurut Mas Manu sekarang sesungguhnya seluruh pengelolaan di antara manusia, apakah itu melalui kerajaan, melalui negara, melalui apapun, khilafah atau apapun ya terserah ya. Tapi kan filosofi dasarnya adalah wengku atau merangkul seluruh alam semesta dan penghuninya untuk dibawa menuju Tuhan kan begitu kan Mas. Filosofi dasarnya gitu. Nah, menurut Mas Manu, kalau kita ngelihat perkembangan dari dunia lama menjadi baru, dari tradisi menjadi modern, itu kira-kira misalnya berdirinya sebuah negara, kita proklamasi 45, atau ada Amerika, ada Cina, ada Eropa, macam-macam ya. Itu kira-kira kalau dilihat dari sudut Wengku Buwono tadi itu Mas, seberapa jauh Mas? Apa mereka melakukan itu atau tidak sama sekali? Ya gini, sebetulnya kalau secara konseptual, tadi kan memang kita harus mengku ya. Mengku ini kan sifatnya itu sifatnya itu kan kosmologi betul ya. Itu sehingga seluruh alam semesta itu tidak hanya galaksi kita tetapi juga galaksi-galaksi lain yang jumlahnya 37 itu adalah bagian dari apa yang kita lindungi itu. Nah, tapi sekarang ini itu kan entah itu negara entah itu apa kan titik pangkalnya hanya Bawono. Bawono itu kan hanya ada dunia atas, dunia bawah, dunia tengah, dunia bawah. Ya toh, maka kalau sudah dunia atas, yang di sini itu hanya lalu sifatnya itu lalu vertikal. Itu tergantung pada yang di atas sana itu loh. Dan semua ilmu barat mengenai negara dan ilmu sosial itu kan selalu menyebut tiga lapis itu Mas ya. Elit, middle class, terus proletar gitu ya. Iya, itu selalu seperti itu. Karena pandangannya adalah pandangan Bawono ya. Iya, pandangan Bawono. Egosentrisme bumi atau antroposentrisme yang terbatas pada bumi sendirian tanpa ada pertimbangan dialektis dengan yang lebih luas gitu ya Mas. Dan mereka selalu berpatok pada yang namanya Tri Bawono itu loh. Jadi ini akibatnya apa? Menjadi sempit itu loh. Iya. Ya. Ini di dalam kesenian misalnya. Kesenian ini kalau hanya tribawono, itu proses kreativitas itu nggak jalan, Mas. Karena kalau sudah mentok gitu, wah ini dari sana gitu, selesai. Oh, tribawono ini anu Mas ya, etos yang kita pakai selama ini ya? Iya, selama ini gitu. Karena dasarnya adalah struktur apa strukturalisasi pengkelasan iya. Umat manusia menjadi proletar, bawah, middle class, iya. Kelas menengah, dan iya, elit itu iya, ya? Itulah, gitu begitu. Ya. Jadi itu adalah tribawono ini tribawono ini apa yang rusak segala-galanya ini loh. Rusak pikiran manusia itu loh. Rusak kreativitas manusia itu loh. Tidak bisa berkembang sama sekali. Oleh karena itu ketika negara itu juga hanya dasarnya tribawono, ya sudah. Itu. Artinya ini nanti yang akan menjadi penguasanya ya hanya lalu itu. Mas Manu, saya respon dan dengan pertanyaan berikutnya ya. Selama ini kan saya curiga bahwa ini semua kan karena yang disebut sekularisme. Sekularisme itu adalah pemisahan antara negara dengan agama, antara kehidupan manusia dengan Tuhan dan seterusnya gitu ya kalau diteruskan. Ternyata lebih sempit dari itu Mas ya. Iya. Tidak hanya sekularisme itu tidak hanya mencapai pemisahan antara manusia dengan Tuhan, negara dengan agama, tapi bahkan pemisahan bumi dengan alam semesta. Iya, memang betul. Dan itu cara berpikir kita berdasarkan itu ya. Iya. Maka muncul tribawono itu kan stratifikasi sosial Mas kalau dalam ilmu ilmu sosiologi ya, itu betul, stratifikasi betul, sosial. Betul. Sehingga kita ya sudah kalau sudah sampai apa di sini apa manusia lalu apa di dunia bawah itu adalah apa adalah misalnya tanaman apa itu dianggap itu dunia bawah gitu loh. Ini semua dari siapa? Dari yang atas sana gitu. Oh, gitu Mas ya. Iya. Dari Tuhan, manusia, alam gitu. Iya, wah, itu iya. Itu lebih gawat lagi Mas ya. Iya. Makanya kalau di anak-anak saya Maknya kan ada bahasa gini Mas. Manusia itu kan buncit Mas. Makhluk bungsu. Jadi kakaknya manusia itu binatang, terus kakak yang lebih tua itu tanaman, lebih tua lagi adalah benda-benda. Yang lebih tua lagi adalah Nur Muhammad cahaya itu dan seterusnya itu monggo lah itu bisa diperdebatkan tapi intinya adalah bahwa binatang tidak lebih rendah dari kita. Tanaman bukan lebih rendah dari kita, itu saudara kita, kakak kita, itu adalah bagian dari bebrayan yang sama kan gitu Mas kira-kira Mas ya. Makanya anak-anak Maya kan aku enak ketemu asu piye ngundang piye Mas gitu kan, Mas asu atau Kak Kirek kan gitu kan ya. Itu hanya untuk meluaskan kesadaran kita bahwa jangan dipikir manusia lebih baik dari binatang. Kalau binatang itu 100% di remote. Tidak ada yang punya free will, tidak ada yang punya kesadaran kan gitu. Jadi kalau ada anjing makan kotoran itu tidak berarti anjing itu lebih buruk dari manusia. Macan makan kijang atau kambing itu tidak berarti macan itu berbuat salah karena macan itu kan bagian dari aturan alam. Sunatullah gitu Mas. Nah, manusia kan selalu merendahkan binatang, selalu merendahkan hutan, binatang dianggap tanaman dianggap lebih rendah dari dia kan. Itu yang namanya tribawono tadi Mas. Nah, kalau orang-orang Jawa kan tidak begitu. Kita tuh kalau manggil anjing itu kan den bagus sih. Den bagus sih malahan ya. Orang ming Mas ya. Kalau tikus itu den bene gitu kan. Oh, tikus den be ya. Iya, kalau macan itu kiaine gitu kan. Ya. Kalau Merapi Mas. Kenapa? Kalau Merapi? Oh, kalau itu kan dalam loh. Wah, jadi orang Jawa dengan kosmologi pemahaman kemakhlukan dalam pandangan Jawa itu, kalau anjing disebut apa Mas? Den Baguse. Den Baguse. Kalau tikus itu den bayi. Kalau Gunung Merapi itu nandalem. Nandalem itu kalau di keraton ada tahu, itu sesama penghuni keraton itu kan, misalnya Sri Sultan manggil Gusti Prabu kan nandalem. Nandalem. Nandalem ya gitu. Jadi Gunung Merapi itu sama manusia begitu rupa apa namanya dekatnya dan karibnya begitu rupa dia terikat secara kekeluargaan dan di alam pikiran modern kan nggak ada Mas. Kok manusia berkeluarga sama gunung kan nggak ada Mas. Iya. Maka kita memang dipersempit, dipecah-pecah enggak karu-karuan. Iya. Mbah Marijan dulu saya kira juga sudah benar Mas. Meskipun saya baru dengar Mbah Marijan dulu kan tidak boleh mengatakan Merapi jeblok. Merapi meletus tidak boleh. tapi Merabi duwe gawe gitu ya. Artinya duwe gawe itu dia sedang melaksanakan suatu hajat ya, yang ditentukan oleh yang memilikinya kan gitu. Itu pun kita tidak boleh mengatakan duwe gawe itu enggak boleh, tapi mesti kagungan kerso. Kagungan kerso ya, sorry ya Mas ya. Saya Jombang jadi duwe gawe tak pikir sudah hebat, ternyata kagungan kerso. Jadi sekarang kalau WA soal Merabi takut ini Merabi sawek kagungan kerso napa mboten gitu ya. Iya, kagungan kerso. Jadi Merabi itu nan dalem Mas ya. Iya, itu. Jadi kalau kami itu kalau datang ke Merabi, kula badhe suwan nan dalem itu loh. Bukan kok kita badhe kita mau naik gunung coba ya, gitu ya kita Mas Manu sampai. Saya ingin kasih tahu anak-anak saya ya. Saya sama Mas Manu pernah naik Gunung Merapi dan melakukan apa namanya silaturahmi dengan ya, Gunung Merapi dan semua yang ada di sana ya, pada suatu hari diantar oleh teman-teman SAR. Artinya itu bukan lenek itu loh, gimana sih kalau sekarang saya itu omong-omongan sama kembang kan boleh toh, maksud saya gila kan enggak, hanya karena kamu tidak paham apa bahasanya terus kamu bilang itu kelenek kan gitu. Sama dengan Nabi Sulaiman ngomong sama semut timbal balik dan seterusnya kan, mosok itu mengherankan. Nah sekarang Gunung Merapi juga begitu. Mas Manu mengajak saya ke sana naik sore-sore Mas ya, sore-sore pada suatu hari dan kita melakukan silaturahmi semacam perundingan atau mencari kesepakatan dan seterusnya karena pada waktu erupsi tahun 2010 Mas, saya kan beberapa kali naik Mas. Meskipun saya tidak punya pemahaman dan pendalaman esoteris seperti Mas Manu, tapi kan saya nekat aja. Pokoknya aku rono, aku nyang-nyangan gitu aja. Gitu loh. Terus jadi pada suatu hari saya kalau enggak salah Mas Manu, ini wallahu alam, ini antropologis ya. Bahwa Merapi itu kalau dilihat fungsi atau perannya kepada manusia kan antara kekerasan dan kesuburan. Jadi Merapi itu kalau meletus itu dianggap bencana yang mencelakakan orang, tapi pada saat yang sama dia menyuburkan tanah di seluruh sekitar Merapi itu Mas ya. Jadi ketika saya naik itu saya ketemu sama kepala yang sangat besar di puncak Merapi karena saya naik sampai ke puncak. Tetapi kepala itu berbentuk antara harimau dengan sapi. Jadi ini saya sebut sapi ya mirip. Jadi itu melambangkan kesejahteraan dan bencana. Tapi sapinya lebih, lembunya lebih dominan daripada macannya gitu Mas. Saya tidak mengatakan bahwa saya kelenek-kelenek atau saya ngomong gimana-gimana, tapi memang kan itu saudara kita gitu Mas. Nan dalem ya. Kan dalem. Jadi saya juga bilang kepada teman-teman di Gunung Merapi di daerah atas sana untuk meneruskan apa yang dianjurkan Mbah Marijan untuk punya rasa persaudaraan dengan Gunung Merapi gitu Mas. Leres nih Mas ya? Benar Mas ya? Ya memang kita saudara kok, kita mau apa? Kita tidak bisa apa menyebut apa dia itu membuat bencana. Jadi kan gini, kalau nanti itu di dalam apa, di dalam tataran apa, dalam tataran mitologi, itu kan sebetulnya apa Merapi itu bagi orang Jawa dulu, itu kan representasi dari dewa. Dewa penguasa apa, penguasa pertanian itu siapa? Itu Siwa. Maka Siwa itu kan mempunyai dua arti. Ia yang lembut hati dan ia yang ganas. Nah ini nanti di dalam tataran etika, kalau orang tua itu kalau selalu galak anaknya yang enggak jadi, itu karena sayang. Ya, tapi kalau kita itu memanjakan anak, itu ya anaknya enggak jadi. Maka kadang-kadang harus galak, tetapi kadang-kadang juga harus lembut. Tapi manusia ini enggak tahu diperlakukan seperti itu. Kalau pas dia apa mendapatkan keuntungan mengatakan wah baik, tetapi kalau pas begini nih katanya bencana, siapa ngomong bencana? Iya, iya. Itu loh. Ini kan apa ya? Ini bagaimana orang artinya kalau itu, orang melihat itu bukan bencana melainkan kagungan kerso atau mungkin sampai tingkat berkah itu kan ini kan ada penjelasan ilmiahnya. Ya. Ada penjelasan apa namanya kepustakaannya gitu loh. Jadi itu bukan mitos. Iya. Memang kalau diambil sampai ke tingkat Siwa berarti memang sifat Merapi, watak Merapi itu adalah antara seperti orang tua kepada anaknya, iya lembut ya keras. Makanya. Nah sekarang kan di Jogja Mas, kalau kita tarik garis sekarang kan di Jogja itu ada ironi-ironi yang namanya kelidih Mas. Jadi di Jawa Timur malah tidak ada kelidih ya. Di sini malah bisa anak SMP, anak seumur umur itu di jalan bawa celurit atau pedang ditebaskan kepada anak lain yang lewat itu kan. Itu kan aneh bahwa itu terjadi di Jogja. Seharusnya terjadi, cocoknya kalau pakai ilmu sosiologi, cocoknya di Madura atau di Jawa Timur yang lain. Tapi kemudian kita lihat proses baliknya. Orang Jawa itu orang yang sangat apa, yang sangat diikat oleh paugeran budaya sedemikian rupa, sehingga selama berabad-abad mereka itu seakan tertekan. Begitu keluar itu malah punceratannya lebih lebih parah daripada yang Jawa. Itu kan longgar, Mas, Jawa Timur, Madura kan longgar. Jadi ketika mereka brutal itu tidak sampai seperti kelitih di sini. Nah, jadi saya kira kalau ingin mempelajari kenapa kelitih itu terjadi di Jogja, ya, jadi brutalitas dan kriminalitas yang disebut kelitih itu terjadi di Jogja, kita bisa belajar dari Siwa tadi, kita belajar dari Nandalem atau Ingkang Kagungan Kersa Marapi tadi, karena tidak cukup ilmu sosiologi tanpa kosmologi, Mas, ya? Tidak cukup, ya. Vulkanologi tanpa kosmologi tidak cukup. Bahkan kosmologinya sampai ke tingkat apa, Wengku Buwono tadi itu. Mengku Buwono atau Rahmatan Lil Alamin tadi itu, kan gitu. Jadi ya Allah, saya terima kasih sekali atas semua wacana Mas Manu, karena selama ini karena kebutaan kita saling tuduh-menuduh. Kalau begini dianggap terlalu klenik, kalau begini dianggap mistik, begini dianggap halusinasi. Padahal sekarang ada jembatan dari Mas Manu bahwa itu semua sebenarnya sangat explainable, bisa dijelaskan, ada wacananya, ada dasarnya, dan ada cara berpikirnya. Jadi saya ingin terima kasih Mas Manu, mungkin tolong kami semua kalimat-kalimat terakhir. Satu lagi, ya Mas, itu apa yang dilakukan alam semesta ini, ya, itu mengajar kita, itu kita tuh nanti di dalam rumusan itu alam semesta itu akan mengajari kita tuh bioetik, betul. Bioetika yang berkaitan tubuh ini dengan alam semesta ini. Bioetika ini tidak pernah diajarkan di sini, itu loh. Ya, karena memang dasarnya tidak pakai kosmologi tadi, Mas. Iya. Kita hanya mengajarkan etika. Kamu harus manut sama orang tua, kamu harus manut gini. Harus nurut sama pejabat. Tapi, namanya bioetika, Mas. Ini bioetik. Kita, alam ini itu mengajar kita. Yang memberi makan tuh dia. Bahkan dia menjadi landasan etika, ya. Hubungan kealaman ini dengan kita itu merupakan landasan dari etika atau perilaku atau akhlak kalau bahasa Islamnya, Mas, ya. Itu bioetik itu loh. Nah, teman-teman sekalian, seluruh dialog kita ini kan bisa membukakan pintu yang bermacam-macam sampai ke tingkat kesadaran mengenai bioetika, bahwa etika itu termasuk etika medsos, termasuk etika media, termasuk etika politik, etika apa saja, ternyata harus bisa ditemukan garis kelandasannya, yaitu etika buana tadi, Mas, ya. Buana etika tadi, ya. Betul. Jadi harus ada. Kalau enggak sampai ke situ, ya kita berarti akan hancur, Mas, ya. Iya, betul. Pasti hancur, Mas, ya. Ya, peradaban kita hancur, Mas, itu loh. Peradaban kita akan hancur. Kalau memutus hubungan dengan apa? Watak dari alam semesta tadi, Mas, ya? Ya, itu. Karena kan alam semesta itu sudah memberi apa, pengetahuan yang sifatnya itu eskatologis, Mas. Tuh, eskatologis itu adalah ilmu tentang masa depan itu loh. Nah, kita tuh sudah diberi petunjuk oleh alam, sudah diberi petunjuk oleh apa? Oleh alam semesta ini, untuk apa? Kita masa depan itu mau apa? Itu loh. Tapi kita nggak pernah mudeng. Itu. Jadi kita tidak mengenal ilmu eskatologi, itu tidak kita kenal sama sekali, itu loh. Itu. Jangan sampai eskatologi, Mas, ya. Sekarang kita menjadi presiden itu mikirnya kan 5 tahun di depan pol. Ya. Itu pun tidak urusan rakyat gimana masa depan. Urusannya adalah saya menjabat lagi apa tidak, kan begitu, Mas. Jadi kita itu sudahlah pendek, sempit, rendah gitu, Mas, ya. Jadi saya bikin istilah 3C itu. Ciut, sempit, ya, cekak itu berpikir pendek, terus cedak, jadi saya mikirnya anak saya jadi apa tidak, besok saya masih terus apa tidak, gitu dong, Mas. Jangankan kok mikir luas tentang rakyatnya dan seterusnya. Jadi futurologi kita juga tidak punya dasar, jadi, Mas, ya. Betul. Sementara Korea itu berpikir bisa 30 tahun sampai 50 tahun ke depan, kita berpikir tentang Indonesia itu lingkupnya hanya kepentingan kita, dan kita tidak memikirkan 5 tahun lagi rakyat akan gimana. Padahal dulu nenek moyang kita tuh pemikiran eskatologinya itu luar biasa loh. Gitu. Itu mulai mulai hilang mulai kapan Mas? Dalam era sejarah Mas? Abad 19. Abad 19. Ketika sistem pendidikan kita diubah oleh Belanda. Iya, mulai apa dari Upanishad menjadi kelas. Sejak itu hilang semua. Upanishad. Ya. Jadi sistem kelas ini Mas ya? Ya, menjadi sistem kelas. Kelas itu kan lahir kalau tidak salah secara sosiologis ya. Karena kalau di sini kan murid mencari guru Mas. Jadi murid memiliki kesadaran untuk mencari. Sementara kalau kelas itu kan enggak gitu. Kelas itu kan guru, lembaga, bikin kelas, terus mengundang murid-murid kan begitu. Sementara kalau yang tadi Upanishad tadi kan, kan dulu gini Mas, saya cari ilmu, saya cari orang pinter, apa silat, apa pertanian, apa agama, atau spiritual, atau apa, terus saya cari, terus nanti berjanjian sama yang bersangkutan gitu Mas ya. Itu namanya Upanishad Mas. Makanya kan itu prinsipnya itu, ojo nganti sumur, sumur lumaku tinimbo. Jangan sampai kok sumur itu minta ditimbo itu loh. Itu pantangan itu. Itu satu, lalu kedua. Gimana Mas? Sumur jangan jangan minta ditimbo. Iya, iya, iya. Itu maka masa kok sumur kok mayang-mayang ke sana-sana, aku timban, aku timban. Iya, iya. Sumur kok towo-towo Mas. Iya, lalu yang kedua itu Trans Jawa itu punya prinsip golek geni ada damar amet amet banyu pikulan wari. Jadi ketika kita belajar itu ya dupawitan dulu. Kalau umpamanya besok kita pagi kuliah, kita malam itu harus membaca apa yang akan diajarkan besok pagi. Agar apa? Agar kalau dosennya ngomong itu tahu. Nah sekarang itu enggak. Gitu loh. Garingan ya Mas, kosongan ya Mas. Nah iya itu melebu itu menyewo-nyewo tok itu Mas. Nanti hanya menyerahkan flash disk-nya. Pak minta. Jadi nanti. Kuncinya ini memang ada kesalahan dasar, prinsip, dan etos pendidikan juga Mas ya. Karena tadi kan itu semua dimulai dari revolusi dari Upanishad tadi menjadi kelas, sistem kelas itu ya. Dan itu yang sebenarnya merupakan mesin utama dari penyempitan bangsa kita ini gitu ya Mas. Di bioetiknya udah nggak ada sama sekali. Udah ada bioetiknya ya? Iya, udah ada sama sekali. Oke, mudah-mudahan ini semua teman-teman sekalian menjadi apa namanya sumber ilmu, kota ilmu, desa ilmu, gunung ilmu, bukit ilmu, dan lembah ilmu yang Anda silakan menelusurinya dan menggalinya terus-menerus. Alhamdulillah Mas Manu, saya matur nuwun sangat. Kita masih akan bikin lagi dan masih akan tanya-tanya lagi pada episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam.